Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Hadis ke-20 beliau bawakan, wa qala dakhalatin nara imra'atun fi hirratin habasatha la hiya at'amatha wala hiya arsalatha ta'kulu min khashashil ardi. Seorang wanita masuk neraka karena kucing yang dia penjara, ini dia tahan, dia kurung, tidak dia makan, maaf, tidak dia beri makan dalam kurungannya, tidak pula dia lepas untuk mencari makan sendiri dari rumput-rumput atau pepohonan yang ada. Khashashil ardi ditafsirkan binatang-binatang hama, ini seperti tikus atau yang semisalnya untuk dia makan. Zahir hadis, hadis di Bukhari Muslim tentunya, zahirnya menunjukkan wanita ini diazab karena mengurung kucing ini. Artinya sebab azab pada diri wanita ini karena dia mengurung kucing. Karenanya, oleh sebab itu dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tampak di dalam hadis, diazab seorang wanita karena kucing yang dia kurung, tidak dia beri makan, tidak pula dia lepas untuk mencari makan sendiri. Walaupun demikian, kata Qadhi Iyad rahimahullah, ada kemungkinan perempuan ini perempuan kafirah, wanita kafir. Sehingga dia diazab ada salah satu sebab azabnya mengurung kucing ini, tapi tentunya kekafiran dia lebih dari itu menjadi sebab azab baginya. Dengan demikian, kalau kemungkinan kedua, dia diazab karena kafir, kemudian azabnya diperbanyak, ditambah azabnya karena dia mengurung kucing. Lebih parah dan lebih berat azab dia. Ada athar dari Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, Imam Zuhri mengatakan, li'alla yattakila ahadun wala yai'asa ahad, agar tidak ada orang yang berpangku tangan agar pula tidak ada orang yang putus asa. Makna ucapan Imam Zuhri ini, agar tidak berpangku, tidak berpangku tangan seseorang, artinya beliau Zuhri khawatir ketika orang mendengar hadis yang sebelum ini tentang apa? Hadis sebelum ini tentang apa? Tentang perempuan yang anjing, barakallahu fi. Wanita zania yang memberi minum anjing kehausan, karenanya dia diampuni kemudian dimasukkan surga. Zuhri dari kejelian beliau, beliau khawatir orang mendengar hadis semacam ini kemudian akan berpangku tangan melihat luasnya rahmat Allah, melihat besarnya ampunan Allah. Orang bisa berpangku tangan dalam artian gak apa-apa dosa, Allah itu maha pengampun, gak apa-apa bermaksiat, rahmat Allah itu luas. Ini wanita penzina saja diampuni. Khawatir itu. Makanya kemudian dibawakan hadis ini. Kalau itu hanya karena memberi minum anjing terampuni, ini pun sama. Hanya karena mengurung kucing dia diadab. Zuhri pula mengatakan agar tidak ada orang yang putus asa. Kalau misalnya mendengar hanya hadis yang kedua ini, orang juga bisa sebaliknya. Wah, putus asa, saya gak akan diampuni oleh Allah. Kenapa? Dosa saya banyak. Maksiat saya besar. Gak akan saya diampuni. Bagaimana tidak? Ini karena seekor kucing saja diadab perempuan ini, mengurungnya, tidak memberi makan. Apalagi saya yang banyak melakukan dosa ini, dosa itu. Akhirnya putus asa dari rahmat Allah. Kalau hanya melihat hadis ini, maka kedua-duanya, agar kamu tidak putus asa dari rahmat Allah, ampunannya, agar kamu pula tidak berpangku tangan, merasa aman dari murka Allah, dari adabnya kalau mendengar hadis yang pertama, masalah anjing tadi. Maka ini ibarat dua sayap, seperti yang telah lalu. Hadis yang pertama mengajarkan kepada kita untuk seseorang itu roja, punya harapan, berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Oh, Allah maha pengampun, Allah itu rahmatnya luas. Bahkan perempuan ini pun diampuni dan dimasukkan surga hanya karena memberi minum anjing. Orang punya rahmat, punya harapan, tidak berburuk sangka kepada Tuhannya. Gak mungkin Allah ngampuni saya. Saya sudah banyak melakukan maksiat, dosa. Hadis ini. Tapi tidak hanya itu. Di sisi lain, juga dia harus punya rasa takut kepada Allah dan azabnya. Rasa takut dari dosa yang telah dia lakukan. Rasa takut kalau-kalau dia dihukum oleh Allah dan diazab. Karena itu kehendak Allah. Seperti hadis yang kedua ini. Jangankan dosa yang besar, kemaksiatan yang banyak, kucing, hanya karena kucing dikurung, tidak diberi makan, tidak dilepas, seorang wanita pun terazab karenanya, atau ditambah azabnya karenanya. Maka orang takut, tidak merasa tenang karena maksiatnya, tidak menyepelekan, tidak menganggap enteng dosa-dosanya, untuk kemudian semaunya melakukan dosa ini itu. Maka keduanya seperti sayap bagi burung, seimbang. Harap-harap cemas, berharap ampunan Allah, berharap rahmatnya, tapi juga cemas, takut dari kesalahan dan dosa-dosanya. Berharap rahmat dan ampunan Allah agar dia tidak putus asa, karena itu dosa besar. Berburuk sangka kepada Allah, putus asa dari ampunannya. Takut dari azab atau hukuman Allah, agar dia tidak merasa tenang dari makar Allah. Tidak merasa tenang dan menyepelekan dosa dan maksiat, karena itu juga dosa besar. Hadza wa hadza, seimbang. Kamu ngelihat burung, setelah mengepas-ngepaskan sayapnya, ya, apalagi yang besar seperti elang, kelihatan. Setelah itu dibentangkan sayapnya gini, diem. Sayapnya diem gini. Dengan enaknya dia ke sana, kemari, seimbang. Pesawat, ada sayapnya, kanan-kiri. Sehingga dia seimbang jalan di atas langit sana. Na'udzubillah kalau sayapnya satu, lepas, rusak, oleng itu pesawat, gak stabil, jatuh. Al-muhim demikianlah. Seorang mukmin selalu di antara keduanya. Ia berharap rahmat ampunan Allah, ia takut juga dari hukuman dan azabnya. Yang diajarkan dalam dua hadis ini. Dan ini dari kejelian musannif Imam Muhammad rahimahullahu taala yang menggabungkan antara hadis Abu Hurairah yang pertama dengan hadis Abu Hurairah yang kedua. Wa'anhu marfu'an. Kemudian mereka mengerti dan memeluk Islam dengan senang hati. Maka disebutkan Bab yang pertama, bahwa mereka terikat dengan belenggu. Nah, ini bisa sudah. Masuk surga karena belenggu. Hadis dibawakan oleh Imam Muhammad rahimahullahu taala untuk menjelaskan penetapan sifat ta'ajjub bagi Allah, bahwa Allah memiliki sifat ta'ajjub, kagum. Kagum ma'ruf artinya ke orang, kalau itu pada manusia, orang kagum karena ada suatu sebab, ada suatu pemicu yang kemudian membuat dia kagum karenanya. Kamu kagum kepada anak itu. Kenapa? Dulunya pemalas. Dulunya nuakal. Dulunya begini. Sekarang Masya Allah, akhlak, soleh, ibadahnya begini, kan membuat kamu kagum. Kagum mana sama anak ini. Masya Allah sekarang berubah. Wahagada. Makna kagum. Ta'ajub. Makanya Rasulullah katakan, ajiba Rabbuna. Rabb kita kagum. Karena pemicunya ini tadi, sebabnya. Semula orang-orang ini dipaksa. Artinya dipaksa, ditawan, namanya tawanan. Jadi paksa. Siapa mau ditawan? Gak ada orang mau ditawan. Ikat, diborgol, dibelenggu. Tapi karena melihat keindahan Islam, kebaikan Islam, dan orang-orangnya, di mereka tertarik kepada Islam, maka masuk ke dalam Islam, memeluk Islam, syahadat dia, asyhadu alla ilaha illallah. Dan pada akhirnya dia masuk surga karena Islamnya. Ini yang membuat Allah kagum. Orang-orang yang masuk surga karena belenggu atau ikatan yang mengikat mereka. Tadi maknanya kata Ibnu Jauzi, semula tawanan, kemudian mereka senang, tertarik kepada Islam, masuk Islam. Masuk Islam gak ada yang maksa. Mereka sendiri dengan senang hati memilih untuk masuk Islam, maka karenanya mereka dimasukkan ke dalam surga. Ini lafadz Bukhari. Adapun lafadz Muslim, lafadz Imam Ahmad, karena hadir di Bukhari dan Ahmad, yuja'u bihim yaumal qiyamah, didatangkan mereka ini, didatangkan semula dengan belenggu, dengan tali karena tawanan, sama kemudian hadis, dia tertarik dengan Islam, masuk Islam, kemudian karenanya dia masuk jannah. Maka penyebab dia masuk surga apa? Paksaan ditali dan dibelenggu sebagai tawanan, atau karena mereka masuk Islam dengan senang hati? Yang pertama apa kedua? Yang kedua. Karena dia masuk Islam dengan senang hati. Maka musabab dijadikan sebagai sebab. Musabab dijadikan sebagai sebab. Terkesan di dalam hadis, sebab mereka masuk surga adalah belenggu, tali ketika mereka jadi tawanan. Sebab mereka masuk surga. Yuqaduna ilal jannah bisalasil. Padahal itu musabab. Musababnya. Sehingga makomnya di dalam hadis, musabab dimakomkan menjadi sebab. Hadis menyebutkan sebab mereka masuk surga karena diikat atau dibelenggu sebagai tawanan. Padahal itu musababnya. Menjadi musabab. Dari situ mereka senang dengan Islam. Dari situ mereka tertarik dengan Islam. Kemudian mereka memeluk Islam, syahadat, masuk Islam, dan masuk surga karenanya. Dan itu seperti kisah Thumama. Banyak. Thumama ditawan. Diikat di tiang masjid. Ketika masih kafir, melihat Rasulullah dan para sahabat sholat. Begitu dia dengar Rasul membaca Wattur, itu betul-betul mengetuk kalbunya, sehingga dia tertarik. Dan kemudian syahadat masuk Islam. Al-muhim, yang lebih penting dari semua itu, bahwa hadis dalam kitab Usulul Iman terkait pokok-pokok iman dibawakan oleh Imam Muhammad terkait penyebutan sifat ta'ajub bagi Allah, bahwa Allah itu kagum. Punya sifat kagum. Tadi, ini kembalinya kepada masyiah, kehendak Allah. Ini kapan Allah berkehendak kagum? Allah kagum karena sebab-sebab tertentu yang menjadikan Allah kagum karenanya. Seperti ini. Orang-orang yang semula jadi tawanan kaum muslimin. Sama seperti yang telah lalu. Sifat ridho, sifat marah. Bagi Allah, Allah itu marah, murka. Dan murka Allah kembali kepada masyiahnya karena sebab ada yang membuat Allah marah. Begitu pula ridha. Allah ridha. Ini kembali kepada kehendaknya. Karena sebab yang membuat Allah ridha kepada seseorang. Maka dari nahiyah sulukiyah, seorang mukmin berkewajiban mencari sebab-sebab apa yang Allah ridho kepada hambanya. untuk kemudian sebab-sebab itu dia amalkan. Agar kemudian Allah pun meridhoi dirinya. Wajib pula bagi dia untuk mempelajari sebab-sebab Allah murka. Apa yang menyebabkan Allah marah? Untuk kemudian dia jauhi. Dia tinggalkan agar dia tidak terkena marah Allah. وَمَنْ يَحْلُلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى فَقَدْ غَوَى. Yang terkena murka Allah, binasa dia, sudah hancur, na'udzubillah. Itu nahiyah sulukiyah yang bisa diambil dari hadith ini. Wafaqallah al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. InsyaAllah pertemuan depan kita murojaah hadith-hadith yang telah kita ambil sampai hadith yang terakhir ini tentang ta'ajub bagi Allah, hadith ke-21. Walhamdulillahi rabbil alamin.